Satu tembang terbaru dari New Canada coba diaturkan. Mas, kowe nang endi Mas? Adek kangen, kangen banget. Ibarat sego kucing radi kareti, atiku ambiar Mas, ambiar. Mas, biyen kowe janji karo aku, nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Nyatane ngapusi citra ati iki, netes awakku mili terus ning pipi. Sekali pangapurane kanggo awak.